Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan Mutamimah Jurumiyah kita yang kemarin, kita sudah membahas tentang kalam, pengertian kalam, nam, dan terbentuknya kalam. Nam, disebutkan bahwa kalam terbentuk paling sedikit oleh dua isim atau oleh fi'il dan isim. Nam, dan telah lewat penjelasannya pada kesempatan kemarin. Barakallahu fikum. Sekarang kita melanjutkan ke ucapan mu'alif, musonib berikutnya. Silakan. Ada yang membaca? Ya, Abu Muhammad membaca. قال المصنف رحمه الله تعالى والكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نعم حسب. قال المؤلف رحمه تعالى والكلمة dan kalima yaitu kata qaulun mufrad qaul atau ucapan mufrad tunggal. Wahia yaitu wahyasmun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na, yaitu isim, fi'il, huruf yang datang dengan arti. Nah, barakallahu fikum. Lihat catatan kaki nomor 1. Al kalimatu fil lughati, kalimat secara kalimah yaitu kata secara lugo, tutlaku ala jumalil mufidah, nam, diartikan secara mutlak pada jumlah mufidah, artinya kalam, nam, alal jumalil mufidati, kepada jumlah mufidah. Jumlah mufidah disebut juga kalam, ya. Ya, artinya bahwa dia berupa susunan kata yang bermanfaat. Ini arti kalimah secara lugo, bukan secara istilah. Kalau secara istilah, artinya secara istilah ulama ahlu nahwu, ulama nahwiyin. Adapun secara lugo, maka artinya lebih luas daripada arti secara istilah ulama ahlu nahwu. Nam, nahwu qaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimatullah yaitu la ilaha illallah hiyal ulya. Nam, dan kalimatullah yaitu kalimat yang tinggi. Nah, maksud dari kalimat di sini adalah susunan kalimat. Nam, maksud dari kalimat di sini kata, kalimah itu kan kata, ya. Dalam bahasa kita kalimah itu kata. Kalau susunan kata dalam bahasa kita disebut kalimat. Kan itu. Ya. Diulang, kata kumpulan dari huruf. Adapun kalimat adalah kumpulan dari kata, kan itu. Nah, dalam bahasa Arab kalimah itu adalah kata. Adapun kalimat, kalimatun atau kalim, maka itu jamaknya. Nah, berarti apa? Kata-kata. Nah, susunan kata jumlah. Susunan kata ini jumlah. Jumlatun atau jamaknya jumal, itu apa namanya? Susunan kata. Yang jumlatun ini atau jumal ini terbagi menjadi dua. Ada jumlatun mufidatun, ada jumlatun ghairu mufidatin. Ya, ada jumlah yang mufidah, yang bisa dipahami atau yang bermanfaat, yang memberikan faedah. Ada jumlah yang ghairu mufidah, yang tidak bisa dipahami. yang tidak bermanfaat, tidak dimengerti. Nah, enam. Nah, yang pertama tadi, yang jumlah mufidah disebut kalam, yang jumlah tidak mufidah disebut jumlah saja. Enam. Barakallahu fikum. Nah, sekarang yang kita bahas apa? Yang kita bahas sekarang pada kalimah. Enam. Yang tadi disebutkan, dijelaskan tadi untuk urf ulama nahwu, urf ulama ahli nahwi. Yang tadi disebutkan bahwasanya kalimah adalah kata, kemudian susunan kata disebut dengan kalimat atau jumlah ya, jumlah. Dan jumlah terbagi dua, ada jumlah yang mufidah dan ghair mufidah. Jumlah mufidah disebut kalam, yang ghair mufidah sekedar jumlah atau kalimat. Ini menurut pengertian apa? Ulama ahli nahwu. Yang sekarang kita bahas pada apa? Al-kalimatu fil lugha, kalimat secara bahasa. Berarti beda. Beda apa namanya? Lingkup. Berarti beda lingkup sekarang. 6. Sehingga apa? Sehingga kita akan dapati pada secara bahasa kalimat artinya adalah kalam, artinya jumlah mufidah. Kalimah, kata. 6. Yang tadi diartikan kata secara lugo artinya adalah jumlah mufidah, artinya adalah susunan kata yang bermanfaat. 6. Namun ini pengertian secara apa? Pengertian secara lugo, seperti dalam firman Allah Ta'ala, pada firman Allah Ta'ala ini, wa kalimatullahi hiyal uliya. 6. Dan kalimat Allah, kalimah Allah, dia itu kalimah yang tinggi, yakni la ilaha illallah, yaitu maksudnya adalah kalimah la ilaha illallah, berarti maksudnya kalimat, bukan kalimah. Berarti maksud yang di ayat tersebut kalimat atau kalimah? Berarti maksudnya adalah kalimat, ya, kalimat, kata-kata kan? Karena antum lihat la ilaha illallah terdiri dari berapa kata? La ilaha illallah terdiri dari berapa kata? Hah? Terdiri dari 4 kata. Ada la yaitu huruf, dianggap satu kata. Ilahun, ya, isim bukan? Kata yang kedua illa, huruf juga. Kata yang ketiga Allah laful jalalah, kata yang keempat. Nah, kalau dalam urf ulama ahli nahwi, menurut kebiasaan atau menurut istilah ulama ahli nahwi, la ilaha illallah itu bukan kalimah, namun disebut apa? Disebut jumlah mufidah. Nah, kalam, yang dia itu adalah susunan kata kan? Mengerti? Jadi antum dipahamkan sekarang tentang kalimah yang menurut ulama ahli nahwu itu adalah kata, adapun menurut lugo ini lebih umum daripada ulama ahli nahwu. Bahasa Al-Qur'an ya, kita katakan lugo, bahasa hadis kita katakan lugo, dan lain sebagainya, itu lebih umum daripada uruf ahli nahwi, karena ahli nahwu di sini mengambil dari lugo, kemudian mereka membuat kaidah-kaidah tertentu yang kaidah ini menjadi baku yang ada di mereka. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala, la yujadu qat fil kitabi wala sunnah, la yujadu qat fil kitab wa sunnah, tidak didapati sama sekali di Alkitab maupun di Sunnah, yaitu hadis-hadis sahih Rasulullah SAW, wa kalamil Arab, dan juga tidak didapati di kalam Arab, itu apa? Secara lugo ya Pak, bahasa kalam, perkataan orang Arab. Lafzul kalimati, tidak didapatkan lafad kalimah, lafad kalimah, illa melainkan wal muradu biha, melainkan maksudnya adalah al jumlatu tama, adalah kalimat yang sempurna, artinya kalam. Artinya apa? Kalau kita membaca hadis, membaca Al-Quran, atau apa yang berlaku pada orang Arab dalam ucapan sehari-hari mereka, kalimat itu adalah jumlah mufidah, artinya kalam. Mengerti? Sedangkan menurut ulama ahli nahwu, apa arti kalimat? Apa artinya? Kata, satu kata itu kalimah. Nah, itu maksudnya. Ulama ahli nahwu mengatakan kalimah itu satu kata. Sehingga ketika antum mengatakan susunan kata ini adalah kata, salah besar. Antum mengatakan misalkan Muhammadun fil baiti, hadhihi kalimah. Muhammadun fil baiti, antum berkata ini adalah kalimah. Benar apa salah? Salah. Salah, karena di situ ada beberapa kata kan, ada Muhammadun, ada fi, ada al bait. Ada tiga kata. Mengerti? Namun menurut lugah, menurut bahasa Arab secara umum yang bukan bahasanya istilah ulama ahli nahu, itu adalah kalimah. Nah itu adalah kalimah. Buktinya apa? Buktinya dalam Al-Qur'an disebutkan kalimah maksudnya adalah jumlah mufidah. Seperti pada firman Allah Ta'ala yang tadi kita baca. Juga pada firman Allah Ta'ala yang lainnya. 6. Disebutkan juga demikian. 6. Seperti pada firman Allah Ta'ala, yaqul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Katakan wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, mari kita menuju pada satu kalimah. Nah, ta'alu ila kalimah. Di situ disebutkan ila kalimah. Ya. Kemudian apa? Sawain bainana wa bainakum, yang sama, kalimat tersebut kalimat yang sama antara kami dan kamu. Alla na'budu illallah. Nah, ini isi kalimatnya. Alla na'budu illallah, yaitu apa? Agar kita tidak menyembah melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Nah, maksud dari kalimat di situ ini, mari kita bersatu di atas satu kalimat, di atas satu kalimat. Apa kalimatnya? Disampaikan, dijelaskan. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Berarti panjang kan ini susunan kata ini, bentuk berbentuk jumlah mufidah. 6. Juga di ayat yang lain, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak demikian, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah kalimah yang dia sebatas ucapan, diucapkan begitu saja. Nah, ini diisyaratkan kepada kalimat apa? Ucapan sebelumnya, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia agar apa? Bisa berbuat baik, agar bisa beramal soleh. Lalu dibantah, kalla innaha kalimatun. Tidak, itu adalah sebatas kalimat. Nah, disebut kalimat di situ. Yang kalau dalam ilmu nahwu dikatakan kata kan? Namun kenyataannya yang diucapkan susunan kata bukan? Susunan kata. Nah, maka secara bahasa kalimat ini artinya jumlah mufidah. Yang kata yang arti ini diingkari oleh para ulama ahli nahwu. Nah, dan juga dalam hadis Rasul bersabda, al kalimatu thayyibatu shadaqah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Apa artinya? Al kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimah yang thayyibah, yang baik adalah sedekah. Maksudnya yang diucapkan itu apa? Kata-kata, perkataan, jumlah mufidah, bukan hanya satu kata. Juga dalam hadis disebutkan kalimatani khafifatani filisan sakilatani fil mizan, ya. Dua kata yang mudah, yang ringan di lisan dan berat di timbangan. Apa dua kata tersebut? Subhanallah wa hamdi subhanallah hil azim. Nah, berupa susunan kata kan? 6. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalimah secara bahasa artinya adalah jumlah mufidah. Bukti lainnya adalah ucapan penyair, asdaqul kalimati qalaha syair kalimatul labid. Ala kullu syai'in ma khala Allahi batil. Nah, barakallahu fikum. Ini juga masih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Sabda Rasulullah SAW, asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatul labid, ala kullu syai'in ma khala Allahi batil. Nah, kalimah yang paling benar yang diucapkan oleh penyair adalah ucapan labid. Ala kullu syai'in ma khala Allah Ma khalallaha batil. Ketahuilah segala perkara selain Allah, maka itu adalah batil, sia-sia. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kemudian kita lanjutkan. Al-kalimatu qaulun mufradun. Al-kalimah adalah qaul mufrad. Nah, ini kalimah menurut apa? Menurut istilah ulama ahli nahwi. Menurut istilah nahwiyin, kalimah adalah qaulun mufrad. Kalau yang tadi yang disebutkan di catatan kaki menurut ulama ahli bahasa, menurut bahasa Arab secara umum. Nah, sekarang lebih khusus lagi, yaitu apa? Kalimah menurut ulama ahli nahwi. Nah, artinya qaulun mufrad. Barakallahu fikum. Kalau kalimat yang ahlul bahasa yang diartikan jumlah mufida itu adalah arti yang diingkari oleh para ulama ahli nahwi. Artinya apa? Mereka enggak akan memakai arti kalimah untuk jumlah mufida. Sebab jumlah mufida memiliki arti, memiliki istilah khusus. Apa istilah khususnya? Kalam. Ya. Kalam. Apa itu kalam? Wallafzul muraqabu al-mufidu bil wad'i. Ini kan kalam kan? Nama lainnya apa? Jumlah mufida. Nah itu. Ada syarat muraqab, ya enggak? Yang murakabnya bisa hakiki, bisa juga hukmi. Nah, kan itu murakabnya. Nah, itu ya. Jadi ulama ahli nahwi mengingkari kalimah artinya kepada kalam. Kenapa? Karena untuk kalam mengingkari kalimah artinya jumlah mufida. Kenapa? Karena sudah ada istilah khusus untuk jumlah mufida. Apa namanya? Kalam. Iya, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Qaulun mufrad. Lihat catatan lagi. Al-muradu bil qaul, yang dimaksud dengan qaul, al-lafzul dalu ala ma'nan ka zaidin. Lafaz yang menunjukkan atas arti seperti Zaid. Fama lam yadulla ala ma'nan kal lafzul muhmal nahwu dais, nahwu daisin maqlubu Zaid, fa innahu wa in kana lafzan lakinahu la yadullu ala ma'nan fala yusamma qaulan. Yang dimaksud dengan lafaz, yang dimaksud dengan kaul, apa itu kaul? Laf adalah lafaz, al-lafzu, ad-dal, al-lafzu ad-dalu, lafaz yang menunjukkan ala maknan, atas arti. Artinya lafaz yang memiliki arti itu maksudnya. Apa itu kaul? Lafaz yang memiliki arti itu kaul. Seperti Zaid. Nah, seperti Zaid, antum mengucap Zaid, lafaz bukan. Lafaz. Kenapa? Karena dia az-Zaid, kaul bukan, kaul karena dia lafaz, terlafazkan oleh lisan kita. Zaid. Ya enggak? Memiliki arti apa enggak? Memiliki arti. Apa artinya Zaid? Nama bagi seseorang. Nah, yang dia itu adalah laki-laki, Zaid. Fama lam yadulla ala ma'nan, dan lafaz yang tidak menunjukkan pada arti, fama lam yadulla. Maka lafaz yang tidak menunjukkan atas arti, kal lafzil muhmal, seperti lafaz muhmal, lafaz yang tidak dipakai. Nah, nahwu contohnya Dais, Daisun, Daisun maklubu Zaidin, kebalikan dari kata Zaid. Antum lihat Zaid dibalik Zaid. Yang tadinya Zaid di depan jadi di belakang, ya. Dal yang tadinya di belakang jadi di depan. Berarti kebalikannya kan? Apa ada enggak artinya Dais? Enggak ada artinya. Ini lafaz muhmal, lafaz yang tidak dipakai. Orang Arab tidak memakai lafaz ini untuk apapun. Tidak dipakai untuk isim, tidak dipakai untuk huruf. Nam, Dais. Nah, ini berupa lafaz namun bukan kaul. Ini berupa lafaz namun bukan kaul, ya. Kenapa bukan kaul? Karena tidak menunjukkan atas arti, lafaz muhmal. Mengerti? Nah, jadi kaul lebih sempit daripada lafaz. Kenapa? Karena lafaz bisa memiliki arti, bisa tidak memiliki arti. Kalau kaul memiliki arti. Kalau kaul adalah lafaz yang memiliki arti. Nah, fa innahu wa in kana lafzan lakinahu la yadullu ala ma'nan. Karena lafaz dais ini meskipun berupa lafaz, yaitu terlafazkan, namun ia tidak menunjukkan atas arti. Fala yusamma qaulan, maka dais ini tidak dikatakan sebagai qaul. Naam, barakallahu fikum. Berikutnya lihat catatan kaki nomor 3, mufrad. Tadi disebutkan qaul, lafaz itu adalah qaul mufrad. Apa tadi pembahasan kita? Kalimah. Kalimah adalah kaul, kaulun mufradun. Apa yang dimaksud dengan kaul? Lafaz yang memiliki arti. Apa arti mufrad? Nah, antum lihat mufrad. Ai ghairu murakkab. Arti mufrad adalah tidak tersusun. Tidak tersusun. Berarti dia hanya satu kata, bukan susunan kata. Baik susunan kata di sini, susunan kata yang bentuknya tarkib isnadi atau tarkib idhofi gitu ya. Nah, mithlu Zaidun, contohnya Zaid. Wa kataba wa hal. Nah, Zaid untuk contoh isim, kataba untuk contoh fiil, hal untuk contoh huruf. Nah, semuanya adalah mufrad, ya, semua adalah mufrad. Fal kalimatu lafzatun wahidatun. Kalimah adalah satu lafaz. Kalimah adalah satu lafaz. Namun satu lafaz yang memberi arti. Satu lafaz yang memberi arti. Kalau enggak ada artinya bukan disebut dengan kalimah. Bi khilaf al kalam fahuwa lafzun murakkab. Berbeda halnya dengan kalam yang dia itu adalah lafaz yang murakkab, yaitu susunan kata. 6. Tanbihun tanbih. I'lam annal mufrad fin nahwi yutlaqu wa yuradu bihi iddatu umur. Ketahuilah bahwa lafaz mufrad, 6, kata mufrad dalam ilmu nahwu yutlak disebutkan secara mutlak, maksudnya ketika disebutkan tanpa ada kaitan dengan pembahasan apapun. Yuradu bihi, maka maksudnya adalah iddatu umur, maksudnya adalah beberapa perkara di bawah ini. Nah, mufrad ketika disebutkan secara mutlak, maksudnya apa? Tidak dikaitkan dengan perkara apapun, disebutkan saja begitu. Maksudnya beberapa umur. Fahuwa fi babil kalimah yuradu bihi lafz al-malfud bil lafzin wahid ka Zaid. Kalau di bab tentang kalimah, yaitu kalau pembahasannya tentang membahas kalimah, maka maksud dari mufrad adalah al-malfud bil lafzin wahidin, yaitu yang terlafadkan dengan satu lafad. Kazaid, seperti Zaid. Nah, matulu fidhobihi marotan wahidan. Para ulama mengatakan kalimah adalah matulu fidhobihi marotan wahidan, yang dilafadkan sekali lafad. Seperti Zaid. Antum melafadkan sekali lafad atau dua kali lafad? Sekali antum bilang Zaid. Bukan antum bilang da lalu berhenti, kan? Bukan antum mengatakan dai lalu berhenti lalu dal, kan itu. Nah, atau contoh lainnya apa? Ja'far. Antum enggak berkata Ja' berhenti lalu far. Ini berarti melafatkan dua kali. Antum berkata apa tentang bagaimana melafatkan Ja'far? Ja'far sekali lafat, ya, itu disebut kalimah. Disebut mufrad. Dilafatkan sekali lafat. Naam. Barakallahu fikum. Atau yang lebih banyak lagi hurufnya, seperti Jahmaris. Jahmaris, Jahmarisun. Antum berkata Jahmaris. Antum enggak berucap Jahma lalu berhenti lalu ris. Nah, ini menunjukkan Jahmaris adalah mufrad. Kenapa? Karena diucap sekali ucap. Mam, mengerti? Iya. Jadi untuk bab kalimah, mufrad adalah yang dilafadkan sekali lafad, itu namanya mufrad. Nah, seperti yang sekarang kita bahas, al kalimatu qaulun mufrad. Kalimah adalah qaul mufrad. Berarti apa arti mufrad di sini? Yang dilafadkan sekali lafad. Nah, ya, kita baca lagi. Wa fi babil i'rab yuradu bihi ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Dan dalam bab i'rab maksudnya adalah, bab i'rab maksudnya di sana ada pembahasan tentang isim musanna, isim mufrad, isim musanna, isim jamak, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, ya enggak? Kalau isim mufrad marfu' tandanya doma, isim musanna marfu' tandanya alif, jamak mudzakkar salim marfu' tandanya wawu. Berarti yang dimaksud dengan mufrad di sini apa? Nah, ini yang dimaksud. Wa fi babil i'rab yuradu bihi, dan mufrad pada bab i'rab maksudnya adalah ma laisa musannan, yang bukan isim musanna, wala majmu'an, bukan pula jamak, wala mulhaqan bihima, bukan yang disamakan dengan musanna ataupun jamak, wala minal asma'il khamsah, bukan pula asma'ul khamsah. Asmaul khamsah, abu, abuka, hamuka, mufrad atau musanna atau jamak? Asmaul khamsah. Asalnya dia si mufrad. Asalnya si mufrad, kan? Karena musannanya apa? Kalau abu, abawani. Abu, abun, abawani, ya. Jamaknya abaun, kan? Namun dalam bab i'rab, asmaul khamsah bukan isim mufrad. Kenapa? Karena tanda i'rabnya bukan doma lagi, tanda i'rabnya adalah wawu ketika marfu, ketika mansub alif, ketika majrur ya. Karena itu terkecualikan dari pengertian mufrad. Sebab apa? Sebab mufrad yang dimaksud dalam isim musanna yang sebab mufrad yang dimaksud dalam bab i'rab adalah yang bukan musanna, bukan jamak, bukan asmaul khamsah. Bukan asmaul khamsah disebut mufrad, bukan asmaul khamsah. Padahal asmaul khamsah itu syaratnya harus mufrad. Ya enggak? Namun yang dimaksud mufrad di sini apa? Bukan melihat arti tunggalnya, bukan. yang dilihat adalah yang i'rabnya ketika marfu tandanya doma, ketika mansub tandanya alif, ketika majrur tandanya ya. Nah, berarti ketika itu mufradnya memiliki arti yang lain, berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Apa ini? Pembahasan apa sebelumnya di situ? Mufrad dalam membahas kalimah. Apa mufrad dalam membahas kalimah? Yang dilafadzkan sekali lafadz. Yang dilafadzkan sekali melafadzkan, gitu kan? Nah, adapun membab dalam bab i'raf bukan itu lagi artinya. Apa artinya? Mufrad adalah isim yang marfu tandanya doma, mansub fathah, majrur tandanya kasro, yang dia itu menunjukkan tunggal. Nah, yang dia itu menunjukkan tunggal itu mufrad menurut bab i'rab. Iya. Kemudian berikutnya kita baca lagi. Wa fi babil alami yuradu bihi ma laysa murakkaban. Dan dalam bab alam, apa alam? Nama. Yuradu bihi ma laysa murakkaban. Maka maksudnya adalah yang tidak tersusun. Nah, di sana ada nama, nama mufrad. Ada nama yang murakkab. Murakkabnya bisa murakkab idofi. Nah, nama mufrad seperti apa? Zaidun. Apa siapa lagi? Amrun. Zaidun, Amrun, Muhammadun, Fatimatu, Zainabu, Juwairiyatu, Salma dan lain sebagainya. Itu nama-nama mufrad. Nama yang tidak mufrad, nah, disebut dengan murakkab. Maka disebut fi babil alam yuradu bihi ma laysa murakkaban. Dalam bab alam mufrad itu adalah yang tidak tersusun. Ya, yang murakkab berarti alam yang murakkab berarti bukan mufrad. Nah, itu. Contohnya apa alam yang murakkab? Contohnya murakkabnya murakkab idofi. Abdullahi, Abdurrahmani, Abdul Aziz. Iya. Yang murakkab berikutnya murakkab isnadi. Ada enggak alam murakkab isnadi? Ada contoh Syaba, Qarnaha, Baraka, Nahruhu, Ta'abata, Ta'abata Syarron. Nah, itu ya. Ada enggak murakkab mas berikutnya yaitu murakkab masjid, contohnya Ba'labak, Hadromaut dan lain sebagainya. Nah, ketika membahas ini, membahas ada alam yang murakkab isnadi, alam murakkab idofi, alam murakkab masjid. Nah, itu berarti alam-alam ini bukan mufrad. Berarti alam-alam ini bukan mufrad. Nah, yang dimaksud di situ adalah mufrad yang bukan murakkab. Berikutnya, wa fi babil mubtada wal khabari yuradu bihi ma laysa jumlatan wala syabiha jumlah wala syabiha jumlatin. Dan dalam bab mubtada dan khobar, arti mufrad adalah yang bukan jumlah dan tidak menyerupai jumlah. Nah, yang bukan jumlah dan tidak menyerupai jumlah. Ini akan semakin jelas ketika kita membahas mubtada dan khobar. Artinya apa? Artinya khobar bisa berupa khobar mufrad, bisa berupa khobar jumlah. Khobar mufrad artinya khobar yang bukan jumlah. Kalau khobar jumlah artinya khobar itu berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang sibul jumlah artinya apa? Khobar berupa dhorob atau jar majrur. Nah, berarti ketika antum berkata khobar mufrad artinya apa? Apakah artinya yang diartikan pada bab kalimah tadi yang terlafatan sekali lafat? Bukan, bukan kan itu? Bukan. Nah, apakah artinya kepada nama yang bukan murakkab? Bukan juga. Kan itu? Nah, kenapa? Karena maksud di bab ini khobar mufrad adalah yang bukan jumlah dan tidak menyerupai jumlah. Artinya khobar tersebut bisa berupa isim mufrad, bisa berupa isim mutsana, bisa berupa isim jamak, bisa berupa alam murakkab. Nah, iya kan? Nah, itu artinya, artinya gitu. Bisa juga alam mufrad. Nah, karena maksud dari mufrad yang ada di bab mubtada dan khobar adalah yang bukan jumlah atau menyerupai jumlah. Nah, wa fi babi la wa munada yuradu bihi, dan mufrad pada bab munada, bab la, la nafilil jinsi ya, dan juga pada bab munada maksudnya adalah ma laisa mudofan wala syabihan bil mudof, maksudnya yang bukan mudof dan tidak menyerupai mudof. Nah, itu maksud dari mufrad ya zaidu. Nah, berarti di situ munada mufrad, bukan maksudnya adalah yang mudof. Apa yang mudof? Seperti ya taliba ilmin. Nah, gitu. Itu mudhof berarti. Atau yang menyerupai mudhof seperti ya tali'an jabalan. Itu ya. Ini insyaallah akan kita bahas, bahkan setelah pernah kita bahas tentang bab la dan munada pada pelajaran kita yang telah lewat, yaitu membahas jurumiyah. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan matan yang ada. Al-kalimatu kaulun mufrad. Telah dijelaskan arti kaul, kemudian juga telah dijelaskan arti dari mufrad. Wahiyah yaitu wahiyasmun, yaitu isim, wa fi'lun, fi'il, wa harfun ja'ali ma'na, dan huruf yang datang untuk arti, maksudnya huruf ma'ani, ya, bukan huruf mabani. Nanti akan dijelaskan isim, fi'il pada kalimat berikutnya, pada matan berikutnya, bacaan berikutnya. Nah, antum lihat catatan kaki nomor 4. Harfun ja'ali ma'na. Nah, lihat. Qauluhu ja'ali ma'nan. Qoyida bihil harfu li ikhraji huruful tahajji. Nah, harfun ja'ali ma'na. Di situ huruf diberi kaitan. Diberi kaitan. Apa kaitannya? Ja'ali ma'na. Diberi pembatasan. Kaitan. Diberi syarat. Apa syaratnya? Ja'ali ma'na. Untuk apa? Li ikhraji. Untuk mengeluarkan. Untuk mengecualikan huruf tahajji. Nah, karena huruf terbagi dua, ada huruf ma'ani, ada huruf tahajji. Ketika dikatakan ja'ali ma'na, berarti terkecualikan huruf tahajji. Apa itu huruf ma'ani? Apa huruf tahajji? Huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang memiliki arti ketika bersambung dengan fi'il ataupun isim. Gitu ya. Atau huruf-huruf ini memperjelas arti kalimat tertentu ketika masuk dalam susunan kata. Nah, itu huruf apa disebut huruf ma'ani. Berbeda dengan huruf tahajji. Huruf tahajji yaitu huruf pembentuk kata. Huruf tahajji itu apa? Huruf pembentuk kata. Seperti Zaidun terbentuk dari berapa huruf tahajji? 3. Zai, Ya, dan Dal. Yang huruf tahajji ini huruf yang kalau dipisah dari kata yang dimaksud tidak memiliki arti. Zaidun, satu kesatuan ya. Kata yang terdiri dari 3 huruf. Apa artinya Zaidun? Nama orang Zaid. Baitun, ada ba, ada ya, ada ta. Satu kesatuan. Kumpulan huruf ini disebut kata, baitun. Memiliki arti enggak? Memiliki arti. Apa arti baitun? Rumah. Nah, ketika kita bisa, ba kita bisa, ya kita bisa, ta kita bisa. Ba pada baitun ada enggak artinya? Baitun, ba-nya kita bisa, ada enggak artinya? Enggak ada artinya. Berbeda dengan huruf ma'ani. Ketika kita berucap marartu bi Zaidin, ba kita bisa, ada enggak artinya ba? Ada artinya. Nah, itu ya. Nah. Atau ucapan antum nadhartu ila baitin jamilin. Ila di situ huruf. Ketika itu ada artinya. Nah, dan huruf ma'ani bisa berupa terdiri dari satu huruf seperti ba, harful jar tadi, seperti ila. Seperti ba ya. Seperti apa lagi? Lam. Nah, seperti kaf. Dan bisa juga berupa dua huruf seperti fi. Apalagi yang dua huruf? Min, an. Bisa juga 3 huruf, apa? Seperti ila, seperti fuma. Nah, itu. Nah, syahidnya huruf terbagi menjadi dua, ada huruf mabani, ada juga huruf hijai. Nah, atau disebut huruf tahajji. Huruf ma'ani huruf yang memiliki arti. Huruf hijai tidak memiliki arti, dia itu huruf pembentuk kata. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini disebutkan harfun ja'a lima'nan. Nah, kalau ya sedikit lagi, sekitar 5-10 menit. Siapa sekarang baca? Baca lagi, ya silakan. Boleh bergantian, boleh baca tetap ya. Silakan baca Mas. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi wa bil khafdi wa bit tanwin. Ya. Wa bi dukhulil alif wal lam wa huruf. Lanjut. Ya, lanjut wa hurufin. Fil khafdi. Ya, hasab. Falismu yu'rafu bil isnadi ilaihi. Falismu yu'rafu bil isnadi ilaihi. Isim diketahui, dikenal dengan isnad ilaihi. Wa bil khafdi, dan dengan khafat, yaitu jar. Wa bit tanwin, dengan tanwin. Wa bidkhulil alifi wal lami, dengan masuknya alif dan lam. wa hurufil khafdi, dan dengan huruf khafat, huruf jar. Nah, barakallahu fikum. Antum lihat catatan kaki nomor 5. Alismu kalimatun dalat ala makna fi nafsiha ghairu muqtarin bizaman. Isim adalah kata yang menunjukkan arti, artinya kata yang memiliki arti, fi nafsiha, pada kata itu sendiri, dengan kata lain kata yang memiliki arti, gitu aja ringkasnya. Ghairi muqtarinin bizaman, tanpa ada kaitannya dengan waktu. Artinya tidak mengandung waktu sekarang, waktu lampau sekarang atau akan datang. Itu maksudnya gitu ya. Tidak ada kaitan dengan waktu sekarang, kemarin, lampau sekarang ataupun akan datang. Contoh, Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Zaid berdiri. Fa inna qulan min Zaid, min Zaidin wa qa'imin, karena setiap kata dari Zaid dan qa'im, kalimatun adalah kalimah, kata dalat ala ma'nan fi nafsiha, menunjukkan atas, kata yang menunjukkan atas arti pada kata itu sendiri. Fa innahu yufhamu min Zaidin as-shakhsu al-ma'ruf, karena bisa dipahami dari kata Zaid adalah sosok yang dikenal, yaitu nama bagi orang tertentu. Wa yufhamu min qa'im, dan bisa dipahami dari lafadz qa'im adzat al-mausufa bil qiyam, yaitu zat yang disifati dengan berdiri. Nah, artinya ketika kita berkata Zaidun qa'imun, maka ini menunjukkan atas sesuatu yang kita pahami. Dua kata yang bisa kita pahami, yaitu apa? Zaid berdiri. Lalu dua kata ini yang memiliki arti ini tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak kita artikan Zaid berdiri pada waktu lampau, Zaid berdiri pada waktu sekarang, Zaid berdiri pada waktu akan datang. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Kenapa? Karena dia itu isim. Adapun fi'il nanti ada kaitannya dengan waktu. Naam. Barakallahu fikum. Nanti pada bacaan berikutnya yang akan kita baca pada kesempatan mendatang ya. Wal fi'lu. Itu ada ucapan wal fi'lu. Kalau falismu, nah tadi telah tahu arti isim ya, yaitu apa? Kalimat yang memiliki arti, yang arti tersebut tidak berkaitan dengan waktu. Itu ringkasnya. Kalimat yang, kalimah itu apa? Kata yang memiliki arti dan kata tersebut tidak berkaitan dengan waktu. Falismu yu'rafu bil isnadi ilaihi. Isim diketahui, dikenal dengan isnad ilaihi. Nah, apa isnad ilaihi? Lihat catatan kaki. Al isnadu ilaihi ay isnadun isnadu syai'in ilaihi. Isnadu syai'in ilaihi, yaitu penyandaran sesuatu kepadanya. Wa huwa an yusnada ila ismi, yaitu sesuatu disandarkan kepada isim. Ta matatimu bihil faida, yang menjadikan sempurnanya faida, sempurnanya kalam. Nahwu Zaidun, seperti Zaid. Isim bukan Zaid. Isim. Yasihu an yusnada ilaihil fi'lu tam, sah fi'il tam disandarkan kepada Zaid. Fatakul yusnadu ilaihi fi'lul qom, koma, afan, tadi salah baca. Yasihu an yusnada ilaihi al fi'lu qoma, seperti lafaz Zaid, sah kita menyandarkan fi'il qoma kepada Zaid. Fatakul, maka engkau berkata qoma Zaidun, qoma Zaidun, Zaid berdiri. Nah, barakallahu fikum. Zaid di situ sebagai apa? Kedudukannya? Fa'il. Fa'il ya. Qoma fi'ilun madin, Zaidun fa'il. Naam. Mana tanda isim pada dua kata ini? Mana yang jadi isim pada dua kata ini? Qoma Zaidun. Zaidun. Kenapa? Karena penyandaran, karena isnad ilaihi. Karena apa? Penyandaran. Lihat apa? Penyandaran qoma kepada Zaid. Penyandaran qoma kepada Zaid. Naam. Yang koma adalah fi'lun madin, Zaidun adalah fa'ilnya. Bi khilafil fi'li wal harfi, beda halnya dengan fi'il dan huruf. Fala yuqal, tidak boleh dikatakan koma akala, koma inna. Tidak boleh dikatakan koma akala. Komanya fi'il, akalanya antum niatkan sebagai fa'il. Tidak bisa. Nah, disandarkan komanya kepada akala tidak bisa. Koma mau disandarkan kepada inna juga tidak bisa. Maka akala bukan isim, inna juga bukan isim, gitu ya. Kenapa? Karena tidak bisa disandarkan akala, koma kepada akala dan juga koma kepada inna. Karena akala itu masih fi'il sama dengan koma, dan juga inna adalah huruf. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Al-musnad al isnadu ilai disebut juga musnad ilai, disebut juga hadis su'an. Al musnad ilai ya disebut juga al isnadu ilai, tanda ini disebut juga musnad ilaihi. Kalau isnad ilai berarti masdar, kalau musnad ilai berarti memakai bahasa apa? Isim maf'ul, isim maf'ulnya. Disebut juga hadis su'an. Nah, maksudnya apa? Isim tersebut menjadi pihak yang diceritakan. Menjadi musnad ilai artinya yang diberitakan. Menjadi musnad ilai atau isnad ilai artinya menjadi pihak yang diberitakan, pihak yang diceritakan, karena bahasa lainnya dikatakan dengan hadisu anhu, al-hadis anhu. Nah, baik yang memberitakan itu berupa isim, fi'il ataupun jumlah. Baik yang memberitakan itu berupa isim, fi'il ataupun jumlah. Seperti koma Zaidun, kita ingin memberitakan Zaid dengan berdiri, diberitakan dengan apa di situ? Dengan fi'il, koma Zaidun. Maka Zaidun adalah isim sebab diberitakan dengan fi'il. Atau juga bisa diberitakan dengan isim ya, seperti Zaidun akhuka, Zaid adalah saudaramu. Zaid, mana yang musnad ilai, mana yang diceritakan? Zaidun, yang memberitakan adalah akhuka. Maka Zaid adalah isim sebab dia diberitakan oleh akhuka. Ya, akhuka, akhuka juga isim. Namun di situ yang jadi pemberitaan adalah Zaid. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu ya. Nah, apa saja musnad ilai? Nah, musnad ilai itu berupa mubtada yang memiliki khobar. Kemudian fa'il, koma Zaidun. Fa'il kan tadi. Kemudian naibul fa'il seperti duriba Zaidun, itu musnad ilai. Kemudian isim-isim dari amil nang amil nawasikh seperti isim isim kana, isim ina, isim lakna fi'il jinsi, itulah disebut dengan musnad ilaihi. Jadi ringkasnya, isim bisa diketahui dengan isnad ilaihi, yaitu isim diketahui ketika dia itu diceritakan, diberitakan. Yang memberitakan bisa berupa fi'il, bisa berupa isim, bisa juga berupa huruf. Yang usnad ilaihi ini bahasa lainnya adalah musnad ilaihi. Yang dalam i'rab, musnad ilaihi dalam i'rab kedudukannya apa? Bisa mubtada, bisa apa? Fa'il, bisa naibul fa'il, bisa isim-isim untuk amil nawasikh seperti isim kana, isim ina dan yang semisalnya. Nah, itu ya. Itu maksud dari isnad ilaihi. Dan isnad ilaihi ini menurut para ulama adalah alamat isim yang paling bermanfaat. Isnad ilai adalah alamat isim yang paling bermanfaat untuk mengetahui status kata sebagai isim. Adalah alamat isim yang paling bermanfaat untuk mengetahui status kata sebagai isim. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Hisham rahimahullah di kitab beliau Syarah Qatrun Nada. Nah, seperti Allah antum berkata dorobtu. Dorobtu, ada enggak isim pada dorobtu? Mana isimnya? Tak, isimnya tak. Apa tanda isimnya? Antum cari al, ada enggak al pada? Enggak ada. Ada enggak tanwinnya pada? Enggak ada. Ada enggak khofatnya? Ada enggak huruf syair yang masuk kepadanya? Ada enggak huruf nida? Enggak ada. Enggak ada tanda isim yang ma'ruf pada dorobtu. Lalu kenapa kita katakan sebagai isim padahal enggak ada tanda-tanda yang ma'ruf yang biasa kita ketahui? Jawabannya karena hadis anhu tadi, karena isnad ilaihi. Yaitu apa? Karena diceritakan, karena diberitakan. Apa tadi? Dorobtu, aku memukul. Yaitu memberitakan diri yang dia itu fa'il ya. Tu tadi ya, tak tadi fa'il. Dorobtu, aku memukul. Memberitakan dengan perbuatan memukul. Memberitakan dengan fi'il yang berupa doroba. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini dulu yang bisa kita ambil untuk kesempatan sekarang. Berarti kita terhenti pada alamat isim berupa isnad ilaihi, atau disebut dengan musnad ilaihi, atau disebut dengan hadis al-hadisu anhu. Nah, ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan mendatang. Nah, barakallahu fikum. Kita akhiri sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.